Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 138, yaitu pada bab Kitab Adab Tilawah Al-Quran. Ini merupakan lanjutan dari pembacaan yang lalu. Berkata Wahib bin Al-Wad, kami melihat pada segala pembicaraan dan pengajaran ini, maka kami tiada mendapati sesuatu yang lebih menghaluskan hati dan menarik kedukaan daripada membaca Al-Quran, memahami dan mentadaburkannya. Maka membekaslah hamba dengan tilawah itu, bahwa ia bersifat dengan perihal ayat yang dibacakan. Ketika membaca ayat wa'id atau ayat yang mengandung ancaman, azab, dan pengikatan ampunan dengan syarat-syarat yang lemah ia dari ketakutannya, seakan-akan ia hampir meninggal dunia. Dan ketika membaca ayat yang melapangkan dan janji ampunan, ia bergembira, seolah-olah ia terbang dari kegembiraan. Ketika menyebut Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, lalu tertunduklah ia menegur kepala, karena merendahkan diri bagi keagungannya dan merasakan kebesarannya. Ketika disebutkan oleh orang-orang kafir akan apa yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, seperti disebutkan mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai anak dan teman hidup, lalu suaranya merendah dan batinnya hancur karena malu dari kecilnya perkataan orang-orang kafir itu. Dan ketika disifatkan surga, lalu menggerakkan batinnya karena rindu kepadanya. Dan ketika disifatkan neraka, lalu gemetarlah sendi-sendinya karena takut daripadanya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Bacalah kepadaku." Maka Ibnu Mas'ud bercerita, "Lalu aku mulai dengan surat An-Nisa. Tatkala sampai kepada ayat 42 yang artinya, bagaimanakah ketika kami datangkan kepada tiap umat seorang saksi dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Aku melihat kedua matanya berlinang air mata, seraya mengatakan kepadaku, cukuplah sekian sekarang. Itu adalah karena dengan mempersaksikan keadaan yang demikian mempengaruhi keseluruhan isi jiwa. Dan ada dalam golongan orang-orang yang takut atau al-khaifin, orang yang jatuh tersungkur kepitaman pada ayat-ayat wa'id. Dan di antara mereka ada yang terus meninggal waktu mendengar ayat-ayat itu. Hal-hal yang seperti ini membuat si pembaca itu di luar daripada dia, sebagai menceritakan saja kalam Allah Ta'ala. Apabila ia membaca, "Inni akhufu in asaitu Rabbi adzaba yaumin azim." Artinya, sesungguhnya aku takut akan kena siksaan hari yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku. Surat Al-An'am ayat 15. Dan tidaklah dia itu takut bila dia hanya membaca saja. Dan apabila ia membaca, alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masyir. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya, kepada engkau kami bertawakal, dan kepada engkau kami kembali, dan kepada engkau juga kesudahannya. Dan tak adalah keadaannya bertawakal dan kembali, maka adalah dia membacakan saja kalam Allah Ta'ala. Dan apabila ia membaca, wala nas firakna ala ma adaitumunna. Surat Ibrahim ayat 12. Artinya, dan sesungguhnya kami akan bersabar terhadap perbuatan kamu yang menyakitkan kami. Maka hendaklah keadaan si pembaca itu sabar atau bercita-cita atas kesabaran, sehingga ia memperoleh kemanisan tilawah. Kalau tidaklah ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut, dan hatinya tidak bolak-balik dengan hal-hal itu, maka adalah keuntungannya dari tilawah itu ialah menggerakkan lidah serta dengan tegas mengutuk dirinya sendiri waktu membaca firman Allah Ta'ala. Ala la'natullahi ala zalimin. Artinya, ingatlah kutukan Allah itu adalah untuk orang-orang zalim. Surat Hud ayat 18. Pada firman Allah Ta'ala, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Artinya, sangat dibenci Allah bahwa kamu ucapkan apa yang tiada kamu perbuat. Pada firman Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Surat Al-Anbiya ayat 1. Pada firman Allah Ta'ala, berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata. Surat Al-Najm ayat 29. Dan pada firman Allah Ta'ala, siapa yang tiada bertobat, itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan ayat-ayat lain sebagainya. Dan termasuk dia dalam maksud firman Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab selain dari dongengan. Surat Al-Baqarah ayat 78. Yakni semata-mata tilawah saja. Dan firman Allah Azza wa Jalla, dan banyakkanlah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Surat Yusuf ayat 105. Karena Al-Quran itulah yang menerangkan ayat-ayat itu di langit dan di bumi. Manakala dilaluinya ayat-ayat itu tanpa membekas padanya, maka adalah dia itu tidak memperhatikannya. Karena itulah dikatakan bahwa orang yang tiada bersifat dengan perilaku budi atau akhlak yang tersebut dalam Al-Quran, maka apabila ia membaca Al-Quran itu, lalu ia dipanggilkan oleh Allah Ta'ala. Mengapakah engkau begitu terhadap kalamku, dan engkau tidak memperhatikan kepadaku? Tinggalkanlah kalamku bila engkau tidak kembali kepadaku. Seorang pendurhaka apabila membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya adalah seumpama orang yang mengulang-ulangi membaca surat Raja. Pada tiap-tiap hari beberapa kali, surat itu telah dituliskan kepadanya dalam gedung kerajaan dari raja itu. Si pembaca tadi bekerja meruntuhkan gedung tersebut dan bertekun mempelajari surat raja. Lalu sekiranya ia meninggalkan mempelajari surat itu, ketika keadaannya begitu bertentangan, niscaya adalah dia terjatuh daripada mempermain-mainkan dan daripada berhak mendapat kutukan. Karena itulah, berkata Yusuf bin Asbad, sesungguhnya aku amat mementingkan tilawah Al-Quran. Apabila aku sebutkan sesuatu di dalam Al-Quran yang aku takut akan kena kutukan, lalu aku berpaling kepada tasbih dan istighfar. Orang yang berpaling daripada mengamalkan menurut Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan firman-Nya. Kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil sedikit keuntungan gantinya. Amatlah buruknya apa yang mereka ambil itu. Surat Ali Imran ayat 187. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran apa yang menjinakkan hatimu dan melembutkan hati kulitmu. Apabila kamu menyalahinya, maka tidaklah kamu membacanya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada sebagian riwayat tersebut, apabila kamu menyalahinya, maka bangunlah dari Al-Quran itu. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berfirman itu, ialah mereka yang ketika disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan. Dan apabila dibacakan kepadanya keterangan-keterangannya, bertambah keimanannya. Karena itu, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. Surat Al-Anfal ayat 2. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suara manusia dengan Al-Quran ialah apabila engkau mendengar ia membaca, niscaya engkau melihat ia takut akan Allah Ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah terdengar Al-Quran dari seseorang yang lebih merindukan daripada orang yang takut akan Allah Azza wa Jalla. Dirawikan Abu Abdillah Al-Hakim. Maka Al-Quran dimaksudkan untuk menarik segala hal keadaan itu pada hati dan berbuat dengan dia. Kalau tidak demikian, maka kesulitan pada menggerakkan lidah dengan huruf-hurufnya adalah ringan. Karena itulah berkata sebagian ahli bacaan Al-Quran atau Al-Qura'a, aku baca Al-Quran di hadapan guruku, kemudian aku kembali untuk membacakan kali kedua. Lalu dibentakkannya aku seraya berkata, engkau jadikan Al-Quran sebagai suatu perbuatan atasku. Pergilah, bacakanlah karena Allah Azza wa Jalla. Perhatikanlah dengan apa disuruhnya kamu dan dengan apa dilarangnya kamu. Dengan inilah para sahabat radhiyallahu an itu sibuk dalam segala keadaan dan perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan sahabat sebanyak 20.000 orang. Di mana tidak ada yang menghafalkan Al-Qur'an selain 6 orang. Dua orang dari yang 6 ini pun diperselisihkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa keduanya menghafal Al-Qur'an dan ada yang mengatakan tidak. Sebagian besar dari mereka menghafal satu surat dan dua surat. Dan adalah yang menghafal surat Al-Baqarah dan Al-An'am dari ulama-ulama sahabat. Tatkala salah seorang pergi untuk mempelajari Al-Quran, lalu sampailah pembacaannya pada firman Allah Azza wa Jalla. Yang artinya, Dan siapa yang mengerjakan perbuatan baik seberat atom akan dilihatnya, dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat atom akan dilihatnya. Maka berkatalah orang tadi, cukuplah ini saja. Lalu ia pun pergi. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah pergi orang itu dan dia adalah seorang yang berpaham atau yang faqih. Yaitu surat tadi, surat Az-Zilzal ayat 7 dan 8. Sesungguhnya jaranglah seperti keadaan itu yang telah dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam hati seorang mukmin. Setelah memahami ayat itu, adapun semata-mata menggerakkan lidah, maka adalah sedikit faedahnya. Bahkan orang yang membaca dengan lisan yang berpaling dari perbuatan adalah wajar bahwa dialah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Yang artinya, dan barang siapa yang menyangkal mengingati aku, sudah tentu dia akan memperoleh kehidupan yang sulit atau sempit, dan kami kumpulkan di hari kiamat sebagai orang buta. Surat Thaha ayat 124. Dan firman Allah Azza wa Jalla, begitulah semestinya keterangan-keterangan kami telah datang kepada engkau, tetapi tidak engkau pedulikan. Dan begitulah di hari ini, engkau tidak pula kami pedulikan. Surat Thaha ayat 126. Artinya, engkau tinggalkan keterangan-keterangan itu, tidak engkau perhatikan dan pedulikan. Orang yang menyia-nyiakan suatu perintah atau amar, dikatakan orang yang melupakan suatu amar atau perintah. Bertilawah Al-Quran yang sebenar-benarnya ialah mengkongsikan pada lidah, akal, dan hati. Bagian lidah ialah membetulkan huruf dengan pentartilan. Bagian akal ialah penafsiran pengertian. Dan bagian hati ialah mengambil pelajaran, mengambil pengajaran, dan membekas dengan memperingatkan hati dan menuruti perintah. Maka lidah itu bertaltil, akal itu menterjemah, dan hati itu mengambil pengajaran. Kesembilan, peninggian. Yang saya maksudkan dengan peninggian itu ialah bahwa meninggilah si pembaca tersebut sampai ia mendengar kalam daripada Allah Azza wa Jalla, tidak daripadanya sendiri. Dari itu maka tingkat pembacaan adalah tiga. Yang pertama, yang paling kurang daripadanya, ialah diumpamakan oleh hamba itu seolah-olah ia membaca Al-Quran di hadapan Allah Azza wa Jalla, berdiri di hadapannya, dan dia memandang padanya, dan mendengar daripadanya, maka adalah keadaannya orang itu pada pengumpamaan ini meminta, berwajah manis, merendahkan diri, dan bermohon. Kedua, bahwa ia mengakui dengan hatinya, seolah-olah Allah Azza wa Jalla melihat dan berbicara kepadanya dengan segala kelemah lembutannya, dan ia bermunajat dengan dia, dengan segala kenikmatan dan ihsannya. Dari itu, maka kedudukannya adalah dalam keadaan malu, pengagungan, pemerhatian, dan pemahaman. Yang ketiga, bahwa ia melihat pada kalam itu akan mutakallim, dan pada kata-kata itu akan sifat. Maka tidaklah ia memandang pada dirinya, kepada bacaannya, dan kepada sangkutan kenikmatan kepadanya, dari segi bahwa dia yang diberikan kenikmatan kepadanya. Bahkan adalah tertuju cita-cita kepada mutakallim, dan terhenti pemikiran kepadanya, seolah-olah ia tenggelam dengan memandang musyahadah mutakallim tanpa yang lain. Dan inilah tingkat muqarrabin atau orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Dan sebelum ini adalah tingkat golongan kanan, ashadul yamin. Dan di luar dari ini adalah tingkat orang-orang yang lalai, al-wafilin. Dan dari tingkat yang tertinggi itu diceritakan oleh Ja'far bin Muhammad As-Sadiq radhiyallahu an dengan mengatakan, demi Allah, sesungguhnya telah menampakkan tajalli Allah Azza wa Jalla bagi makhluknya pada kalamnya. Tetapi mereka tidak melihatnya. Berkata Ja'far pula, di mana mereka menanyakan kepadanya tentang keadaan yang mengenainya dalam sholat, sampai ia jatuh tersungkur. Maka setelah ia sembuh, lalu ditanyakan kepadanya tentang itu, maka ia menjawab, senantiasalah aku mengulangi suatu ayat pada hatiku, sehingga aku mendengarnya dari yang memfirmankannya, mutakalim. Lalu tidak tetaplah tubuhku untuk memandang kodrahnya. Maka pada tingkat yang seperti ini, maha agunglah manisnya dan lezatnya bermunajat. Karena itulah berkata sebagian ahli hikmah atau hukumah, adalah aku membaca Al-Quran, maka tidaklah aku peroleh baginya kemanisan, sehingga bertilawahlah aku akan Al-Quran itu, seolah-olah aku mendengarkannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian aku diangkat ke tingkat yang di atas itu, maka aku mentilawahkannya, seolah-olah aku mendengarnya dari Jibril alaihissalam yang membacakannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diberikan oleh Allah tingkat yang lain, maka sekarang aku mendengarkannya dari mutakallim. Pada tingkatan ini aku memperoleh kelezatan dan kenikmatan yang tidak sabar aku jauh daripadanya. Berkata Utsman dan Hudzaifah radhiyallahu an, kalau hati itu suci bersih, niscaya dia tidak kenyang-kenyang dari membaca Al-Quran. Mereka mengatakan demikian karena dengan kesucian hati itu meninggi kepada musyahadah mutakallim pada kalamnya. Dan karena itulah berkata Sabit Al-Bannani, aku menanggung kesukaran pada pembacaan Al-Quran selama 20 tahun. Dan aku merasakan kenikmatan dengan Al-Quran selama 20 tahun. Dan dengan musyahadah mutakallim tanpa lainnya, maka hamba itu adalah mengikuti firman Allah Azza wa Jalla. Mafirru ilallah, surat Adz-Dzariyat ayat 50 yang artinya, maka bersegeralah pergi pada Allah. Dan karena firman-Nya, wala taj'alu ma'alahi ilahan akhbar. Surat Adz-Dzariyah ayat 51 artinya, janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah. Orang yang tidak melihat Allah Ta'ala pada tiap-tiap sesuatu tentu melihat lainnya, dan tiap apa saja yang dipandang oleh hamba kepadanya selain Allah Ta'ala, niscaya dipandangnya itu mengandung sesuatu dari syirik yang tersembunyi. Karena tauhid yang bersih adalah tidak melihat pada tiap-tiap sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Kesepuluh, pelepasan. Saya maksudkan dengan pelepasan itu ialah melepaskan diri dari daya dan upaya sendiri, dan melepaskan diri dari memandang pada diri sendiri dengan pandangan kesenangan dan kesucian. Maka apabila membaca ayat-ayat yang mengandung janji kesenangan dan pujian bagi orang-orang baik, solihin, maka tidaklah memandang dirinya yang demikian, tetapi memandang bahwa orang-orang yang yakin dan yang sidik yang dimaksudkan pada ayat-ayat itu, dan mengharap kiranya dia dihubungkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang-orang itu. Apabila membaca ayat-ayat yang mengandung cacian dan celaan kepada orang-orang yang durhaka dan yang lalai, maka memandang kepada dirinya berada di situ dan mengumpamakan bahwa dialah yang ditujukan karena takut dan mengharap dikasihani. Karena itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah, Tuhanku, aku meminta ampun kepadamu karena kezalimanku dan kekufuranku." Maka ditanyakan kepada mereka, "Kezaliman itu benarlah, tetapi betapakah tentang kekufuran itu?" Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca firman Allah Azza wa Jalla, "Innal insana lazalumun kafar." Artinya, sesungguhnya manusia itu banyak kesalahannya, banyak kezalimannya, dan tiada tahu berterima kasih atau banyak kekufuran. Surat Ibrahim ayat 34. Ditanyakan kepada Yusuf bin Asban, "Apabila engkau membaca Al-Quran, dengan apakah engkau berdoa?" Yusuf menjawab, "Dengan apakah aku berdoa? Aku meminta ampun pada Allah Azza wa Jalla dari keteledoranku 70 kali. Apabila melihat dirinya dalam bentuk keteledoran pada pembacaan Al-Quran, niscaya penglihatannya itu menjadi sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Barang siapa melihat kejauhan dalam dekat, niscaya melembutkan kepada takut. Sehingga takut itu membawanya kepada tingkat yang lain dalam kedekatan di balik tingkat itu. Barang siapa melihat kedekatan dalam jauh, niscaya membawa ia tertipu dengan keamanan yang membawanya kepada tingkat yang lain dalam kejauhan itu, di bawah daripada apa yang ada padanya." Manakala ia melihat dirinya sendiri dengan pandangan kesenangan, niscaya ia menjadi terhijab dengan dirinya sendiri. Apabila telah melewati batasan memandang pada diri sendiri, dan tidak memandang lagi selain pada Allah Ta'ala di dalam tilawah itu, niscaya terbukalah baginya rahasia alam gaib, atau sirrul malakut. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, "Berjanji Ibnu Sauban dengan saudaranya untuk berbuka puasa padanya. Maka tertambatlah Ibnu Tausan sampai kepada terbit fajar. Keesokan harinya, ia berjumpa dengan saudaranya itu seraya bertanya kepadanya, 'Engkau berjanji dengan aku bahwa engkau berbuka puasa padaku, lalu engkau menyalahi janji itu.' Menjawab Ibnu Sauban, 'Kalau tidaklah aku berjanji dengan engkau, niscaya tidak aku ceritakan kepada engkau akan sebab yang menghambatkan aku daripada engkau. Sesungguhnya setelah aku mengerjakan sholat isya, lalu aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku mengerjakan sholat witir sebelum aku datang pada engkau, karena aku tiada merasa terpelihara dari kematian yang akan datang. Tatkala aku dalam doa witir, lalu terangkatlah kepadaku suatu taman yang hijau. Di dalamnya berbagai macam bunga-bungaan surga. Maka Senantiasalah aku memandang kepadanya sehingga pagi hari. Segala yang tampak ini, yang tampak dalam kasyaf atau al-mukasyafah, tidak ada kecuali setelah melepaskan diri dari hawa nafsu, tidak menoleh kepadanya dan kepada segala keinginannya. Kemudian dikhususkannya al-mukasyafat ini menurut keadaan al-mukasyaf atau yang memperoleh kasyaf, maka di mana ia membaca ayat-ayat harapan atau ar-raja dan membanyakkan kegembiraan pada keadaannya, niscaya terbukalah baginya gambaran surga. Lalu dipersaksikannya seakan-akan dilihatnya dengan mata kepala. Dan jikalau memperbanyak padanya ketakutan, niscaya diberikan padanya kasaf dengan neraka, sehingga ia melihat akan berbagai macam azabnya. Yang demikian itu adalah karena kalam Allah Azza wa Jalla melengkapi kepada mudah yang lemah lembut, keras yang menggetarkan, yang diharapkan dan yang ditakutkan, yang mana itu menurut sifat-sifatnya. Karena sebagian dari sifat-sifat itu adalah kerahmatan, kelemah lembutan, pembalasan dan kekerasan. Maka dengan semata-mata menyaksikan kata-kata dan sifat-sifat, lalu bertukarlah hati dalam bermacam keadaan. Dan dengan semata-mata keadaan itu, maka sebagian daripadanya menyediakan diri bagi mukasyafah dengan sesuatu yang sesuai dengan keadaan itu dan yang mengimbanginya. Karena mustahilah ada keadaan orang yang mendengar itu semacam dan yang didengar itu berbeda daripadanya. Karena padanya ada kalam yang merelai, kalam yang memarahi, kalam yang menganugerahkan kenikmatan, kalam yang memberikan tuntutan pembalasan, kalam perkasa yang menyombong, yang tidak memperdulikan, dan kalam yang mempunyai kerahmatan, lemah lembut, yang tidak disia-siakan.